Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu. Amma ba'd. Berikutnya wasiat dan nasihat Luqman Al-Hakim kepada putranya, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, sekali lagi ini merupakan panggilan yang menunjukkan ucapan yang sangat lembut dari seorang ayah kepada putranya tatkala dia memanggilnya, ya bunayya. Sehingga ini pun merupakan salah satu cara dan salah satu ungkapan yang perlu kita tiru, yaitu ungkapan yang menunjukkan kelembutan dan kasih sayang tatkala seorang ayah memberikan nasihat dan arahan kepada putra-putrinya. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin. Wahai putraku, kalau seandainya di sana ada sebuah atau sesuatu yang seberat biji sawi sekalipun, sangat kecil dan sangat ringan. Fatakun fi sakhratin, yang kemudian biji ini tersembunyi dalam sebuah batu besar. Atau berada di salah satu penjuru langit. Atau di salah satu penjuru bumi. Yakni di ujung dunia atau di tempat yang jauh sekalipun. Ya'ti bihallah, niscaya akan Allah datangkan. Yakni sesuatu yang kecil, sesuatu yang lembut, yang halus. Termasuk amal manusia. Kecil, lembut, halus, ringan. Mithqala habbatin min khardal. Ini menggambarkan sesuatu yang sangat-sangat ringan, sangat-sangat kecil. Namun, diiringi dengan apa? Sesuatu yang ringan dan kecil ini tadi tersembunyi. Atau terletak di tempat yang sangat jauh sekalipun. Maka ya'ti bihallah, niscaya akan Allah datangkan. Termasuk amal manusia. Allah akan datangkan nanti di yaumil qiyamah. Yang berarti akan Allah mintai pertanggungjawaban. Dan sekecil dan sehalus dan seringan itu tidak luput dari ilmu Allah. Tidak lepas dari ilmu Allah Ta'ala. Maka Allah tutup ayat ini dengan dua namanya, innallaha latifun khabir. Sesungguhnya Allah itu latif, maha lembut, cermat dan jeli terhadap sesuatu yang paling ringan sekalipun. Latif, khabir, maha tahu perkara yang samar sekalipun. Dua nama ini Allah jadikan penutup dari ayat yang merupakan wasiat Luqmanul Hakim terhadap putranya. Wasiat kedua. Diingatkan dengan dua nama Allah Ta'ala. Sehingga kita jangan sampai merasa ada satu kata, ada satu perbuatan, ada satu tindakan yang bisa lolos dari pengetahuan Allah Ta'ala. lolos dari ilmu dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan menggambarkan betapa jeli dan cermat ilmu Allah taala itu dalam firman-Nya di surat Al-An'am. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Hanya di sisi Allah sajalah mafatihul ghaib, kunci-kunci perkara ghaib. Tidak ada yang tahu perkara yang ghaib kecuali Allah. Maka Allah tegaskan la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Siapapun, sehebat apapun manusia itu, kalau bahasa kita mungkin sesakti apapun dia, ya, tidak akan tahu perkara yang ghaib. Tidak tahu. Maka Allah tegaskan di sini, la ya'lamuha illahu, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia. Betapa ilmu Allah luas, mencakup perkara-perkara ghaib. Adapun manusia, tidak ada yang tahu. Kecuali para nabi dan rasul yang memang Allah beritakan perkara ghaib itu kepadanya. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, dan Allah mengetahui segala apa yang di daratan maupun di lautan. Di darat ini, kita lihat dataran yang ada di sekitar Majalengka ini saja. Betapa luasnya. Kita enggak tahu apa yang ada di kebun itu. Apa yang ada di sungai itu. Ada berapa makhluk, ada berapa pohon di situ. Daunnya berapa lembar. Urusan kantor aja yang kita sehari-hari kerja di sana. Atau urusan toko kita aja. Kita enggak tahu ada tikus masuk tadi malam. Allah tahu yang ada di laut, di daratan ini. Daratan dengan benua yang luas sekalipun. Atau pulau-pulau yang kecil-kecil itu, yang tidak ada penghuninya. Allah tahu. Dan juga di lautan, di samudra yang luas. Apa yang hidup ada di sana, hidup di sana itu apa? Ikan paus yang di sana itu sehari-harinya berbuat apa? Kerjanya apa? Cari makannya di mana? Kebutuhan makannya dalam sehari dia berapa? Allah tahu semua. Bahkan wama tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah gugur jatuh sehelai daun pun kecuali Allah tahu. Daun jatuh ini apa pentingnya, ikhwan? Apa pentingnya daun jatuh? Ya, radar yang mengawasi keamanan sebuah markas militer sekalipun akan apa gunanya dia memantau jatuhnya daun? Diawasi pohon mangga ini jatuh. Radar pasang situ apa gunanya? Mungkin di titik-titik tertentu yang di situ dia mungkinkan adanya pergerakan. Ini daun jatuh mau dipantau untuk apa? Yang mantau aja enggak betah ya. Tidaklah sehelai pun jatuh daun kecuali Allah tahu. Betapa detail ilmu Allah taala ya. Apalagi mengawasi amal dan ucapan Anda. Bahkan sebelum terjadi, sebelum terucap, sebelum dilakukan, Allah sudah tahu. Allah tahu sebelum terjadi, ketika terjadi, dan setelah terjadi. Semua, bahkan semua yang ada di alam ini Allah tahu. Tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah. Sebelum terjadinya Allah sudah tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, tidaklah satu biji yang berada di kegelapan bumi. Ya. Entah biji itu yang basah maupun yang kering, kecuali semuanya tercatat dalam catatan fi kitabim mubin, yakni fi lauhil mahfuz. Semua tercatat, semua telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan ilmu yang sangat penting. Ya, yang wajib setiap muslim Jangan sampai lupa dengan ilmu ini, bahwa Allah Ta'ala ilmunya meliputi segala sesuatu, termasuk amal-amal Anda. Harus setiap muslim mengingatnya. Maka kata Syekh Rabi Hafizahullah, hadihi aqidatun azimah. Ini merupakan akidah yang sangat besar. Yajibu ayastahdhirahal muslim fi kulli lahzatin min lahadhati hayatih. Yang wajib setiap muslim mengingatnya di setiap detik kehidupan dia. Harus ingat, jangan hanya dijadikan teori. Jangan hanya dijadikan sebagai catatan. Ya. Tapi hendaklah dia beramal berdasarkan konsekuensi ini tadi. Allah tahu. Di setiap kehidupan kita, detik-detik kehidupan kita, kita harus menyadari ini. Yastahdhir anna Allah muttali'un 'alaihi wa raqibun 'alaihi. Sehingga dia harus ingat dan menyadari bahwa Allah itu tahu gerak-gerik dia. Allah raqibun 'alaihi, akan terus mengawasi. Tidak ada satu pun dari detik kehidupan dia yang lepas dari pengawasan Allah Ta'ala. Alimun bihi wa qadirun alaih. Dan Allah alim, tahu tentang dirinya. Dan qadirun alaih, maha mampu untuk berbuat apa saja terhadap dirinya. Sang hamba ini tadi. Termasuk menghukumnya, Allah mampu. Sehingga kata Syekh, hadihi aqidatun azimah yajibu an yulahidhahal muslim wa ayastahdhiraha daiman. Jadi ini sekali lagi kata beliau, merupakan aqidah yang sangat penting, yang sangat besar, yang wajib untuk diperhatikan dan diingat oleh setiap muslim daiman, terus menerus. Fayajibu alal muslim alla yaghfal an hadaini alwasfain. Jangan sampai setiap muslim itu lupa dengan dua sifat ini. Yani dua sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu Allah itu latifun khabirun. Bahwa Allah Ta'ala alimun qadirun. Jangan sampai lupa. Ya wajib untuk mengingatnya. Sehingga jangan sampai dia lalai. Jangan sampai dia lupa dengan ilmu ini. Maka Allah ingatkan dari ayat yang lain di surat Al-Kahfi, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Maka janganlah engkau taati orang-orang yang aghfalna qalbahu an dzikrina, kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Lupa kepada Allah Ta'ala. Lupa bahwasanya Allah mengetahui segala perbuatan dan ucapan dia. Sehingga dia berucap seakan-akan tidak ada yang tahu. Lupa kalau Allah tahu ini. Bahwa dia berucap dengan ucapan yang membuat dia murka. Boleh temannya tidak tahu. Boleh tetangganya tidak tahu. Boleh ustadznya enggak tahu. Bisa. Manusia bisa ditipu ya. Dalam arti ilmu dia terbatas. Bahkan CCTV sekalipun bisa diakali supaya tidak mengetahui. Pencuri bisa lebih pintar daripada CCTV-nya. Tapi Allah Ta'ala tidak akan luput. Jangan merasa luput dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembunyi dimanapun. Di tengah kebun sana. Di ujung hutan sana. Singa-singa pada enggak tahu. Boleh, silakan. Ular yang di situ enggak tahu. Boleh, silakan. Tapi Allah enggak akan luput. Maka jangan kamu ikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami. Wattaba hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya. Jangan kamu ikuti orang seperti ini. Waspada dari orang seperti ini. Sehingga engkau larut bersama dia. Mengikuti hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, sehingga akhir urusan dia adalah kerugian. Akhir urusan dia adalah kehancuran. Maka Dari sini terdapat sebuah peringatan penting. Ihdar. Waspada dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waspada dari az-dzunub, dari dosa-dosa. Baik itu dosa besar maupun dosa kecil sekalipun. Jangan menganggap remeh perbuatan dosa walaupun itu kecil. Mungkin dalam pandangan anda kecil, padahal itu besar. Atau bahkan memang benar-benar kecil sekalipun. Karena itu semua akan ada perhitungan dan pertanggung jawabannya. Dan itu tidak akan lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini pertemuan kita di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.